itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusus-khusus, yang sepus-pus, desainer itu so. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot. Lu kan malah parah itu. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak canya, kalau desainer katok seprapat, paham gitu? Kau coba yang nojel ono dalam terlalu vulgar gitu, paham gitu? Nggak rok saja lah, rok mini, misalnya rok selutut. Saman jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Saman jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa, Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian awal. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim, tapi itu podo repoti. Podo repoti itu, nak dalam, itu kan terus itu ada perumusan. Perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal, terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang enggak pakai rok. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak wae Gus, pertanyaan iku buak sak jawabane. Oh nggih. Jadi kita debat enggak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fakih malayudrokukulu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lungi kan kaidahnya kan gitu malayudrokukulu. Misalnya Anda punya tetangga, nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah. Kamu tidak boleh bilang, munisan rata ambinan, tidak bisa. Malayudrokukuluh. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu, yudrokukuluh. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus sef, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalamullah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, enggak mungkin terjadi mansukh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatul musyrikin haitsu apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ra tegas ora tau nahi mungkar, ya ma arsalna ka ila rahmatal lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayate amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Apalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok. Karena saya itu pernah loh debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau gak level tuh gak boleh gitu. Mau itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sama tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir.

Kalau Anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan. Terus Anda rokok atau Anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udzurin syar'iin. Anda hanya wajib qadha apa bayar kafar? Enggak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafaroe ku nak jima. Kan ngombe kopi mbek jima ubih tuh. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu enggak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, enggak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyan. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyan, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyan. Lho ndak ini ilmiah. Kamu ndak harus cocok, tapi kamu otak kamu harus percaya. Lho iya kan beda kan? Saya secara nafsu ndak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai ngandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan enggak mungkin semua contoh disebut. Jong penak. Penak mlaku-mlaku jago mantul wong wedok, wong wedok iku mari setan. Boten delok Mbah, nyekel lu malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafaz. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyin mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat. Bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 100.000, cung gue tuku es, terus gue mendingin, nah ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es, lah kepengen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nambangnya ke ibu tuh cung 100.000 gue tuku es, cara wong kuno. Maksudnya itu pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran mengindikan begini. Ini yang ini memang salate yang fikih dulu yang pokok-pokok. Di antara yang enggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu enggak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah, sepakat nggih? Finikahin wahid enggak boleh aljam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin, finikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa khalatiha. Juga enggak boleh menikahi ponaan plus buliknya. Baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Khalah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga enggak? Enggak boleh. Tapi orang yang waras itu enggak akan nyalahkan Quran ketika enggak lengkap. Wa antasma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u bainal ukhtain, termasuk mengumpulkan cucu dan banyak. Karena Quran tidak mau, dengan logika tidak waras itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun. Kebayang tidak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u bainal ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu kalau ada yang masih selera kan ya sarap itu. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad dadi. Faham sih maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum.

Ya karena kita ngaji nahwu jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min lil bayanil jinsi. Kafaru itu sapa? Siji min ahlil kitab, dua kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun min Allah yatlu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal-usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim, mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim.